Iya, di halaman 66, bait syair yang ke-111, kata beliau, kafa wa hasbuka bil Qur'ani mu'jizatan damat lidunya dawaman gairu munsarimi. Gaira munsarimi. Telah sempurna dan cukup bagi engkau dengan Al-Quran sebagai mukjizat. Telah sempurna dan cukup bagi engkau dengan Al-Quran sebagai mukjizat. Damat lidunya dawaman gaira munsarimi. Ya, mukjizat ini kekal di dunia, kekekalan yang tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah pergi. Maksudnya, Al-Quran ini adalah mukjizat. Ya, tidak ada terputusnya. Terus berlanjut hingga hari kiamat. Subhanallah. Ini penjelasan dari mukjizat Al-Quran. Dan penulis di sini memakai kata mukjizat, bahasa yang biasa dipakai orang belakangan. Ya, karena kita menjadi masalah juga kadang ya, kalau kita pakai bahasa selain dari bahasa yang tidak dikenal, kadang orang tidak paham. Ya, umumnya orang kan kenal mukjizat ya, terkait dengan Al-Quran, sesuatu yang tidak bisa dikalahkan, tanda yang tidak bisa didatangkan semisal dengan itu, itu dinamakan apa? Mukjizat. Tapi kalau bahasa Al-Qurannya itu tidak disebut mukjizat, tapi disebut ayat-ayat, bayyinat, kejelasan-kejelasan, al-hujat, petunjuk-petunjuk. Itu bahasa-bahasa Al-Quran. Ya, tapi maksud mukjizat yang digunakan oleh penulis di sini itu maksudnya sama. Hanya saja pembahasan. Ya. Karena beliau membahasakan apa yang bisa dipahami oleh orang. Apa yang bisa dipahami oleh orang. Walaupun penggunaan yang lebih detailnya itu tadi disebut ayat atau disebut apa? Bayyinat. Iya. Kata beliau, lam ya'tarihi qattu tabdilun wala ghiyarun wa jalla fi kathrati tardadi an sa'ami. Ini dua mukjizat Al-Qur'an. Yang pertama, iya. Dari mukjizat Al-Qur'an ini, lam ya'tarihi qattu tabdilun wala ghiyarun. Tidak pernah melekat padanya tabdil, pergantian. Wala ghiyarun, perubahan. Tidak ada yang bisa mengganti dan merubah Al-Quran itu. Walaupun satu huruf. Walaupun apa? Satu huruf. Bahkan sepotong kalimat saya, itu tidak bisa ada yang menggantinya. Karena itu subhanallah, Al-Quran dengan bacaan-bacaannya itu lengkap. Seorang keliru panjang pendeknya saya, itu ketahuan. Keliru panjang pendeknya. Jangankan panjang pendek yang berpengaruh pada makna, panjang pendek hanya yang dalam bentuk mat saja, harokat yang bisa dua harokat, bisa empat harokat. Itu kan ada aturan-aturannya. Ada kaidah-kaidahnya di dalam membaca. Dia membaca dengan riwayat siapa? Ya, kalau dia membaca dengan riwayat tertentu, dia baca dua harokat menjadi empat, itu dianggap keliru. Dianggap apa? Keliru. Dia baca dua padahal harusnya empat, ini dianggap kurang. Nah, itu kan ada ketentuannya. Jadi Al-Quran itu lengkapnya luar biasa. Iya. Dan ini dari apa? Mu'jizat Al-Quran. Dan ini yang membuat banyak dari orang-orang kafir masuk Islam disebabkan dengan ini. Jadi disebutkan ada seorang apa namanya dari pemeluk agama selain Islam, orang Nasrani, dia merubah di kitabnya di beberapa tempat. Dia jual. Tidak ada yang tahu perubahan. Dia masukkan kalimat-kalimat dari dia. Tidak ada yang mengetahuinya. Iya. Tapi begitu dia merubah dalam Al-Quran, langsung kelihatan. Semua orang tahu. Nah, dia masuk Islam disebabkan karena itu. Karena tidak ada yang bisa memasukkan perubahan apapun di dalam Al-Quranul Azim. Iya. Baik. Jadi ini keutamaan yang pertama. Karena Allah telah menjaminnya. Inna nahnu nazzalna dzikir wa inna lahu lahafidhun. Kami menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Dan ingat, penjagaan terhadap Al-Quran itu luar biasa. Ya, bukan hanya penjagaan dari bertambah berkurang kalimatnya, tapi maknanya pun ya, dari huruf-hurufnya itu semuanya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mukjizat yang kedua, ada musa'ama fi katsrati tardadihi. Tidak bosan dengan banyak mengulang. Ya, biasanya kalau orang baca buku apa saja terlalu banyak diulang kan bosan kan? Ya. Tapi kalau Al-Quran tidak. Semakin seorang itu membacanya, maka dia semakin cinta untuk membacanya. Karena itu kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "Law taharatil qulub masyabi'at min kalami rabbiha." Andai kata hati-hati itu suci, dia tidak akan pernah kenyang membaca firman Allah subhanahu wa taala. Iya. Dia tidak akan pernah kenyang membaca firman Allah subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an ini keajaibannya tidak ada habisnya. Kebaikannya tidak ada ujungnya. Iya. Dan kalau dibaca, keindahan dan kelezatan membacanya itu tidak ada, tidak terputus. Iya, tidak terputus. Ya, di dunia ini nikmat apa saja di dunia, walaupun dia memiliki yang paling bagusnya, yang paling cantiknya, yang paling indahnya, tapi kalau sudah terlalu sering dia lihat, ya, terlalu sering bersamanya, pasti ada waktu dia apa? Dia juga bosan. Tapi kalau di dunia tidak ada, kalau di Al-Quran tidak ada seperti itu. Al-Quranul Karim, semakin dia membacanya, maka semakin dia cinta kepadanya. Kalau hatinya suci, dan hatinya apa? Benar terhadap Al-Quran itu. Baik, jadi ini mukjizat yang kedua. Kemudian yang ketiga, di bait syair yang berikutnya, 113. Muhaiminan Arabian ghaira di'iwajin musaddiqan ja'a fit tanzili fil qidami. Iya. Ini tiga mukjizat lainnya. Muhaiminan. Al-Quran itu muhaiminan. Nah. Muhaiminan itu bisa bermakna sebagai yang terpercaya. Sebagai amin. Jadi di antara kitab Al-Qur'an, di antara kitab-kitab yang Allah turunkan, Al-Qur'an ini adalah aminnya, yang terpercayanya. Ya. Apa yang mencocoki Al-Qur'an itu yang benar. Apa yang menyelisihinya itu adalah apa? Batil. Dari menafsirkan muhaiminan bermakna syahidan, sebagai saksinya. Sebagai saksi. Dari menafsirkan muhaiminan sebagai hakim, hakim yang memutuskan. Dan ini semuanya makna benar ya. Karena Al-Qur'an seperti itu. Dan itu sifat Al-Quran diterangkan di surah Al-Ma'idah ayat 48. Wa muhaiminan alai. Al-Quran itu sebagai muhaimin terhadap kitab-kitab sebelumnya. Kemudian mukjizat berikutnya. Arabian ghaira di'iwajin. Dia bahasa Arab, tidak ada bengkoknya. Ya, bahasa Arab tidak ada apa? Tidak ada bengkoknya. Nah, itu disebut di dalam Al-Quran memang. Quranan Arabian ghaira di'iwajin la'allahum yattaqun, di surah Az-Zumar ayat 28. Quran Arabi, Quran dengan bahasa Arab, tidak ada bengkoknya supaya mereka bertakwa. Supaya mereka bertakwa. Karena itu bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu adalah sumber kefasihan dalam berbahasa. Siapa yang ingin belajar bahasa yang paling fasih, balago yang paling tinggi, ya, makna yang paling hebat di dalam Al-Quran tempatnya, seorang mempelajarinya. Itu tidak ada habisnya. Setiap orang ahli bahasa di cabang bahasanya, kalau dia baca Al-Quran, dia akan melihat Al-Quran ini adalah pedoman untuk segala ilmu yang mereka miliki. Baik. Dan ini dari mukjizat Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran dengan bahasa Arab itu mukjizat. Karena itu kalimat per kalimat pada Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan kalimatnya. Iya. Karena itu tidak dikatakan terjemahan Al-Quran, tapi dikatakan terjemahan makna Al-Quran. Yang bisa diterjemahkan adalah apa? Maknanya. Iya. Maknanya. Karena itu penerjemahan makna-makna Al-Quran yang ada itu pendekatan. Ya, apalagi sebagian ayat kadang punya dua tafsir, tiga tafsir, empat tafsir, itu semua makna-makna. Ya. Jadi untuk mendekatkan dengan satu kali terjemahan misalnya kadang tidak mungkin. Kalau di bahasa lain. Baik. Karena itu selalu saya katakan, itu tidak benar dikatakan terjemahan ayat. Tapi dikatakan terjemahan makna ayat. Begitu yang benarnya. Karena ayat-ayatnya mukjizat. Tidak bisa diterjemahkan, tidak bisa diganti, tidak bisa dirubah. Ya, ayat-ayatnya itu punya makna. Maknanya ini yang bisa apa? Bisa diterjemahkan. Baik. Kemudian sifat berikutnya atau mukjizat berikutnya, musaddiqan ja'a fit tanzili fil kidami. Dia membenarkan terhadap kitab sebelumnya. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Ya. Itu teladatan di dalam at-tanzil. Teladatan dalam Al-Qur'an penjelasannya. Dan itu di banyak ayat ya. Banyak ayat yang menjelaskan bahwa Al-Qur'an ini membenarkan kitab sebelumnya. Jadi semua kitab yang sebelum Al-Qur'an itu kandungannya sudah ada di mana? Di dalam Al-Qur'an, subhanallah. Iya. Karena itu siapapun dari umat pengikut Nabi sebelumnya, begitu datang Nabi Muhammad, dia wajib mengikuti Nabi Muhammad. Iya. Dan itu bagian dari keimanan mereka. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bima ji'tu bih illa kana min ahli an-nar." Tidak ada seorang Yahudi atau seorang Nasara mendengar saya diutus, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa kecuali orang itu menjadi penghuni neraka. Kenapa? Kalau dia mengikuti kitabnya, di dalam kitabnya akan datang Nabi Muhammad, wajib dia ikuti. Ini Nabi Muhammad sudah datang. Dan apa yang ada di dalam kitabnya itu ada di mana? Di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran. Iya. Karena itu orang-orang Nasara yang berada di masa Nabi, yang masih mengenal kitabnya, ya, seperti Waraqah bin Naufal ketika diceritakan kisah Nabi datang, ya, beliau tahu bahwa ini Rasul Allah. Atau seperti Rahib itu yang di kisah Talq ibn Ali bersama kaumnya, setelah mereka masuk Islam, mereka punya gereja, lalu gerejanya diperintah oleh Nabi dijadikan masjid, maka rahibnya itu, begitu gerejanya dirubah menjadi masjid, mereka adan, rahibnya mendengar adan, dia langsung tahu, ini dakwah hak, dakwah yang benar. Ini dakwah yang benar. Ya. Jadi orang yang mengenal kitabnya, kalau belum terjadi perubahan, maka itu dia kenal kebenaran Al-Quran. Ya, dan ini dari mukjizat Al-Quran ya. Kemudian berikutnya, fihi tafasilu lil ahkami ma'naba'in amma sayati wa an madin minal umami. Di dalamnya, di dalam Al-Quran, at-tafasil. Terdapat rincian-rincian lil ahkam, hukum-hukum. Semua hukum ada rinciannya di dalam Al-Quranul Karim. Iya. Karena dikatakan dalam Al-Quran, wa tafsila kulli syai. Al-Quran itu tafsil, penjelas segala sesuatu. Iya. Jelaskan ahkam. Makna bain. Terdapat di dalamnya berita. Berita apa? Amma sayati wa an madin minal umami. Berita tentang umat-umat yang akan datang dan yang telah berlalu. Jadi apa yang akan datang di tengah umat Islam ini, apa yang menimpanya, bagaimana kejadiannya, itu dalam Al-Quran ada berita-beritanya. Dan umat-umat sebelumnya ada berita-beritanya di dalam Al-Quranul Karim. Iya. Baik. Dan ini bahasa diambil ya dari sebuah hadis, hanya saja hadisnya ada kelemahan dari sisi riwayat, tapi maknanya benar. Kitabullahi fihi naba'u man qablakum khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum. Kitab Allah itu di dalamnya ada berita apa yang terjadi sebelum kalian, berita apa yang terjadi setelah kalian, dan hukum antara sesama kalian. Iya. Baik, dan ini dari mukjizat Al-Qur'an. Berikutnya dari mukjizat Al-Qur'an, ahwalul ma'ad wa uqubatul umam. Penjelasan tentang kengerian hari kiamat dan akibat, ya, hukuman terhadap apa? Siksaan terhadap umat-umat yang menentang. Pandur qawari'a ayatil ma'adi bihi wandur lima qassa an adin wa an irami. Perhatikan qawari' ayat al-ma'ad. Ini qawari'a ayatil ma'ad. Ya. Kalau dibaca di dalam Al-Quran, ayat-ayat tentang hari kiamat. Itu luar biasa. Bagaimana dahsyatnya hari kiamat itu. Dan ini banyak sekali ya ayat-ayat tentang hari kiamat. Yang paling dekatnya di akhir Al-Quran surah apa? Al-Qari'ah. Makanya dikatakan Al-Qari'ah sebab dia itu menggetarkan hati. Qawari itu sesuatu yang menggetarkan. Seakan-akan mencabut dari hati tersebut. Saking dahsyatnya tentang hari kiamat itu. Nah, kemudian diterangkan bagaimana kisahnya kaum Ad dan Iram. Ya, ada yang mengatakan Ad dan Iram ini dua suku yang berbeda. Tapi ada yang mengatakan bahwa sama saja. Ad sama dengan apa? Iram. Dan Iram ini itu bagian dari suku Ad. Karena itu di dalam Al-Quran, di surah Al-Fajr, dikatakan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad. Tidakkah kamu lihat bagaimana Allah menyiksa kaum Ad, yaitu kaum Iram yang memiliki bangunan-bangunan tinggi. Iya. Memiliki bangunan-bangunan tinggi. Ya, mereka ini memiliki bangunan tinggi allati lam yukhlaqu mithluha fil bilad. Tidak pernah ada yang membuat seperti itu di berbagai negeri, hanya milik mereka saja. Tapi Allah binasakan mereka. Allah binasakan mereka. Jadi dalam Al-Qur'an ini terdapat penjelasan tentang kebinasaan umat-umat supaya kita mengambil pelajaran, jangan sampai mengikuti jejak mereka. Ikut binasa seperti apa? Kebinasaan yang menimpa mereka. Ya, karena itu ada fikih ya, mempelajari apa sebab-sebab kebinasaan umat yang telah lalu supaya kita jangan ikut jalan mereka. Jangan ikut jalan mereka. Kemudian kata beliau, "Wanzur bihi syarha ahkamis syari'ati hal tara biha min awisin ghairu munfasimi." Ya, perhatikan di dalamnya. Di dalam Al-Qur'an ini penjelasan hukum-hukum syariat. Penjelasan hukum-hukum syariat. Apakah kamu melihat di dalam penjelasan hukum syariat ada awisin, ada sesuatu yang berat? Sesuatu yang berat, ghairu munfasimi, yang tidak bisa diputus, tidak bisa diselesaikan. Ya, maksudnya di sini beliau terangkan mukjizat lain dari Al-Qur'an, taysir fahmi ahkamil Qur'an. Mudahnya seorang itu memahami apa? Hukum-hukum Al-Qur'an. Dan ini dari mukjizat Al-Qur'an. Mudah dipahami hukum-hukumnya. Kandungan ayat-ayatnya luas. Iya. Penjelasan hukumnya itu sangat mendalam, tepat dan tegas. Ya. Dan ini dari keajaiban Al-Quran dan mu'jizatnya. Kemudian berikutnya, Ammin salahin walam yahdil anama lahu ambabi hulkin lam yazjur walam yalumi. Ini berikutnya. Syumul Al-Quran li jami' babis salah wal hidayah wal zajar min abwabil halak. Ya, cakupan Al-Quran akan seluruh pintu kebaikan dan hidayah serta peringatan terhadap pintu-pintu kebinasaan. Jadi semua pintu kebaikan dan hidayah itu pasti dalam Al-Quran ada penjelasannya. Ammin salahin, adakah hal yang salih, yang baik, ya, perkara yang bagus, walam yahdil anama lahu, di mana Al-Quran tidak memberi petunjuk kepada manusia di situ. Ini pertanyaan pengingkaran ya, artinya tidak ada yang seperti itu. Semua petunjuk ada dalam Al-Quran. Ambabi hulkin lam yazjur walam yalumi, atau adakah pintu kebinasaan, ya Al-Quran tidak melarangnya, tidak mencelanya? Jawabannya tidak. Dalam Al-Quran semuanya diterangkan. Yang baik itu diterangkan, yang jelek apa? Diterangkan untuk dihindari. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran tentang penciptaan manusia, wahadainahun najdain, kami beri hidayah kepada dua najd. Jalan petunjuknya ditunjukkan dan jalan kesesatannya ditunjukkan. Yang petunjuk supaya diikuti, yang sesat supaya apa? Dihindari. Dan itu banyak ayat-ayat Al-Quran yang merinci seperti itu. Kemudian yang terakhir, am kana yugni nakiran an hidayatihi jami'u ma inda ahli al-ardi min nudumi. Iya. Apakah ada sesuatu yang sedikit yang bisa membandingi petunjuk Al-Quran itu dari syair-syairnya seluruh penduduk bumi? Ini dari mukjizat Al-Quran, bahwa syair penduduk bumi tidak akan menandingi Al-Quran walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Nakiran itu bermakna apa? Sesuatu yang sedikit. Iya. Karena nakir itu kalau kurma ya. Kurma dia punya apa? Punya biji. Ujung dari biji kurma itu disebut apa? Nakir. Orang Arab kalau dia bahasa dengan sesuatu yang sedikit seperti itu, dibilang nakir. Iya. Sekarang dari syair-syair yang dimiliki oleh orang Arab, dia bikin syair apapun, bahasa yang paling indah apapun, itu tidak ada yang bisa seperti apa? Al-Quranul Karim. Baik. Itu maksud dari penulis rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau katakan, akhbaruhu di bait syair yang 119 di halaman 68, akhbaruhu idhatun amthaluhu ibarun wa kulluhu ajabun suhqan lidhi samami lam yalbathil lam talbathil jinnu it asghat litasma'ahu an badaru nudran minhum liqaumihimi Allahu akbar ma qad haza min ibarin wa min bayanin wa ijazin wa min hikami wallahu akbaru it a'yat balagatuhu wa husnu tarkibihi lil urbi wal ajami. Ini tiga pembahasan lain terkait dengan keajaiban Al-Quran. Yang pertama, ajabul Quran wa isgaul kulubi ilaihi, keajaiban Al-Quran dan kecenderungan hati kepadanya. Akhbaruhu idhatun, berita-berita Al-Quran itu nasihat yang mendalam. Subhanallah, baca kisah ini, padahal kisahnya berulang. Ya, ini kisah tentang Nabi Musa di banyak tempat dalam Al-Quran. Tapi setiap kita baca kisah tersebut, itu pasti ada nasihat-nasihat mendalam berbeda di tempat yang lainnya. Akhbaruhu idhatun, amthaluhu ibarun, perumpamaan yang dibuat itu menjadi ibrah mendalam, renungan yang sangat mendalam. Wa kulluhu ajabun, semuanya adalah keajaiban. Suhqal lidhi samami, ya, betapa jauhnya orang yang tuli. Ya, ini peringatannya dari penulis bahwa ini keajaiban-keajaiban kebesaran Al-Quran itu bagi siapa yang beriman, dia pasang telinganya, hatinya hidup, ya, tidak lalai, dia ingin mempelajari, maka akan besar dan agung Al-Quran itu. Iya. Jadi kalau ada orang kalau dibacakan padanya Al-Quran dan Al-Quran itu belum besar di hatinya atau dia belum pahami maknanya, maka ini harus dia adakan perbaikan pada dirinya. Ada sesuatu yang harus dia perbaiki, ilmu yang kurang. Sebab kalau dia mendengar Al-Quran dibacakan lalu kondisinya dia memahaminya, dia takjub dengan Al-Quran, dia condong hatinya kepada Al-Quran, nah ini maka itu menunjukkan tanda kebaikan yang telah dibukakan untuknya. Kalau dia belum sampai ke sana, maka dia belajar baik-baik, dia selalu meningkat supaya bisa menuju ke sana. Iya, dan inilah tugasnya sebagai seorang penuntut ilmu, dan diterangkan memang di buku-buku yang seperti ini supaya menjadi pedoman ilmu itu kapan seseorang sampai ke derajat dia sudah mengambil manfaat dari ilmu. Baik, kemudian dikatakan oleh penulis rahimahullahu taala, iya, wa kulluhu ajabun, semua Al-Quran itu adalah apa? Ajab, keajaiban. Karena itu jin yang mendengarkan Al-Quran itu kan berkata, faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Mereka berkata, kami mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Iya. Baik. Kata beliau, lam talbasil jinnu it asghat litasma'ahu an badaru nudran minhum liqaumihimi. Jin itu tidak diam beberapa lama ketika mereka mendengar dari Al-Quran, maka mereka segera menjadi pemberingat, memberi peringatan kepada kaumnya. Maksudnya jin ketika mereka mendengarkan Al-Quran, mereka hadir mendengarkannya, langsung mereka beriman. Kemudian kembali menjadi peringatan kepada apa? Kepada kaumnya. Dan ini diterangkan di surah Al-Ahqaf. Ya, di akhir dari surah Al-Ahqaf, dari ayat 29 hingga ayat 31, itu diterangkan bagaimana jin itu mendengarkan Al-Quran, begitu mereka hadir, mereka berkata diam. Iya. Begitu selesai, wallau ila qaumihim mundirin, mereka kembali kepada kaumnya sebagai orang-orang yang memberi peringatan. Dia sudah beriman, sudah dapat manfaat dari Al-Quran dan memberi peringatan kepada kaumnya agar supaya menjawab dari kandungan Al-Quran. Karena itu kata penulis, Allahu Akbaru ma qad haza min ibarin, Allahu Akbar. Ini kalimat ta'jub ya. Biasanya dibawakan kata Allahu Akbar itu kalau apa namanya, sangat ta'jub dan bangga dengan hal tersebut. Iya. Karena itu sama dengan para sahabat ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa namanya berkata, inginkah kalian umat Islam menjadi seperdua penduduk sorga? Maka para sahabat bertakbir, Allahu Akbar. Iya. Dan Nabi berkata, saya berharap kalian lebih daripada itu. Kalian lebih daripada itu. Maka ini dari keutamaan umat ini. Tapi kalimat Allahu Akbar itu dipakai untuk apa? Untuk mengagungkan perkara. Ya, ta'ajub. Baik, Allahu Akbar, ma qad haza min ibarin. Ya, betapa besarnya Allah. Bagaimana Al-Quran itu telah melingkup berbagai ibrah. wa min bayanin wa ijazin wa min hikami, berbagai penjelasan, mukjizat dan hikmah-hikmah. Nah, ini tidak bisa diuraikan semuanya. Ini cuman diglobalkan. Wallahu akbar it a'yat balagatuhu wa husnu tarkibihi lil urbi wal ajami. Ini terkait dengan balaghah dan keindahan tertib Al-Qur'an. Iya, Allahu akbar. Bagaimana balaghah Al-Qur'an ini membuat orang Arab dan orang ajam a'yat tidak mampu ya untuk mendatangkan yang semisal dengannya. Jadi husnu tarkibihi lil urbi wal ajami. Baik. Kemudian kata beliau, dan ini terkait dengan masalah tantangan terhadap Arab dan ajam, seluruh manusia, itu banyak di dalam Al-Qur'an ya. Ya. Disebutkan di dalam Al-Qur'an tantangan untuk mereka mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Karena itu nanti akan datang penjelasan dari penulis rahimahullahu taala bagaimana tantangan Al-Qur'an ini yang tidak bisa ada yang membawakan yang semisal dengannya. Kemudian kata beliau rahimahullah di bait syair yang ke-69, kam mulhidin rama ayyubdi mu'aradatan fa'ada bid-dulli wal khusrani war ragami hayhata bu'dan lima ramu wa ma qasadu wa ma tamannau laqad ba'u bidullihim khabat amaniyuhum shahat wujuhuhum zaqat qulubuhum an hadiyhi al-qiyami. Ini pembahasan yang saya poinkan, al-mulhid fil Quran ya'udu bid-dulli wal khusrani wal bu'di waz-zayg. Orang yang berpaling dari Al-Qur'an, mulhid, menyimpang dari Al-Qur'an, itu akan kembali dengan kerendahan, kerugian, kejauhan dan kesesatan. Kam mulhidin, betapa banyak orang yang mulhid. Mulhid ini dari kata ilhad. Ilhad itu artinya orang yang condong, orang yang menyimpang. Iya, karena itu lahat dikubur, dikatakan lahat karena dia menyimpang. Miring lahannya. Miring lahatnya, dimiringkan. Jadi orang yang miring, orang yang menyimpang itu disebut mulhid. Betapa banyak orang yang mulhid, rama, menginginkan ayub di mu'aradatan, menginginkan untuk menampilkan penentangan terhadap Al-Qur'an. Ingin menentang Al-Qur'an. Asalnya ayub dia di fathah asalnya, tapi karena darurat syair maka menjadi sukun. Dia ingin menampakkan penentangan. Tapi apa yang terjadi? Fa'ada bid-dulli wal khusrani war ragami. Maka dia kembali dengan kehinaan, kerugian dan kerendahan. Iya, ar-ragam ini kalau dikatakan ragima ampuhu, itu artinya apa namanya, dia menjadi hina. Jadi kalau dikatakan ragam ampuhu berarti kamu itu dipasiri hidungmu, artinya dihinakan, direndahkan. Nah, hayhata bu'dan lima ramu wa maqasadu. Kalau ada yang menginginkan untuk menentang Al-Qur'an, hayhat. Ya betapa jauhnya dia. Dan sungguh jauh mereka untuk mendapatkan apa yang dia kehendaki, apa yang dia inginkan. Wa ma tamannau, dan apa yang mereka angan-angankan. Laqad ba'u bidhullihim, dan mereka pasti akan kembali dengan kehinaan. Khabat amaniyuhum, syahat wujuhuhum, zaqat qulubuhum an hadihil qiyami. Ya. Telah merugi angan-angan mereka, telah hina wajah-wajah mereka, dan telah menyimpang hati-hati mereka dari petunjuk Allah yang lurus, dari petunjuk Al-Quran yang lurus. Baik, jadi ini penegasan ya, siapa yang ingin menentang Al-Quran itu pasti ujungnya, hasilnya seperti itu. Tidak akan pernah ada yang datang ingin menentang Al-Quran kemudian dia membawa kebaikan, pasti akan hancur keberadaan mereka. Karena itulah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melempar kaum musyrikin di perang Hunain dengan kerikil, beliau berkata syahatil wujuh, akan hina wajah-wajah itu. Maka dikalahkanlah kaum musyrikin di perang Hunain tersebut. Iya. Dan Allah telah memberikan kaidah tetap dalam Al-Qur'an, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya siapa yang menentang kamu ya Nabi Muhammad, mencelamu, perkaranya akan terputus, akan hancur dan binasa. Iya, karena itu tidak ada ceritanya ada orang yang menentang Al-Qur'an lalu dia tidak kembali dengan kerugian, kehinaan dan kerendahan. Itu akan terjadi di dunia maupun di mana? Di akhirat. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, baik, ini sudah mendekati waktu sholat asar, apa waktu sholat maghrib. Insyaallah ta'ala nanti kita sambung lagi setelah sholat maghrib.